السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله تمام dan tamat menjadi kepada Tuhan Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dan keterusan dengan kita pada hari ini. Bagaimana yang telah kita sentuh dan saya berikan tombol. Adanya tombol satu samaran. Satu lagi adalah apa dia? Mencari kebun. Adakah mujizi asal kita boleh kita jumpa tanpa kita mandi dengan menggunakan atau kita kata mandi itu mandi yang mujizi. Muzik mari mandi yang mencukupi untuk mengangkat kadar besar itu pun sudah boleh mengangkat kadar besar itu dengan kita boleh kita tak mengangkat dan kita sentuhnya dan itu membuat ini saya kan hafalan pula kita cek hafalan dahulu masa-masa yang kita suruh hafal yang kita perlu dihafal Al-Jam'u Aula Minal Tarjih dan saya Al-Jam'u Aula Minal Tarjih. Ihmal Aula Minal Tarjih. Aula Minal Tarjih. Beramal seperti itu. Aula Minal Ihmal. Minal sebab dengar macam dah terdengar apa? Terdengar suara ni. Fadal ya, Suhaib. Akhi Suhaib. Suhaib, Fadal. Al-Jamu Allah bin Al-Tabdi. Al-Iman bin Al-Ihman. Allah bin Al-Ihman. Al-Iman Allah bin Al-Ihman. Jadi kata, jangan lupa untuk hafalkan kaedah yang mudah dengan lidah. Sangat senang untuk dihafal. Al-Jam'u awla min al-tarjih. Dan al-i'mal awla min al-ihmal. Dan setelah kita datangkan dalam keadaan lepas berkaitan dengan seyogianya kalau kita ada kemampuan masa dan sebagainya untuk kita lakukan atau untuk kita mandi junub ini, mandilah junub ini dalam keadaan yang terkoleh baik itu sifat dan kamal. Jadi kita tahu bahawa bahawa mandi itu ada dua macam. Mandi yang mujzi, mandi yang kamal. Mandi mujzi ini mencukupi berpadu kepada yang diwajibkan. Manakala kamal adalah kesempurnaan. Maka kalau kita lakukan sesuatu selalunya kalau dunia ini kita nak kesempurnaan. Begitulah juga pada akhir untuk akhirat kita sepatutnya kita mandi kalau mandi junub ini mandilah yang sifat yang sama. Janganlah kita bermandi dalam sifat yang pun mujizik saja. Tetapi bukan bermakna kalau seorang mandi sifat yang mujizik tidak sah. Hanya kita harus biasakan diri kita supaya kadar atau nilai sunnah besar dalam hadis ini, agung dalam hadis. Dan juga itu kita lihat kita tentu hati. Ia wudhu'i wa hal ghusl mustahab bil 'aydain tilka al 'aydain yujzi'u 'an al wudhu'i. Alhamdulillah. Ya, dari bersama itu kita baca dulu makna soalannya. Adakah mandi Jumaat kepada wanita itu mandi Jumaat itu, waktu adakah cukup untuk supaya dia tidak berwudu lagi, cukup untuk wudunya? Dan begitu adakah mandi yang mustahab seperti kita kata pendapat Syekh bin Baz, Abdul Aziz bin Baz rahmatullah, di majmu' fatawa bin Baz, jika kan al-ghusl 'an al-janabah wa la al-mughtasil hadafain al-asghar wa al-akbar ajza 'anhuma, walakin al-afdal an yastanjiya thumma yatawadda thumma yukmil ghuslahu iqtida'an bin nabiy sallallahu 'alaihi wa sallam, wa hakadha al-haq wa sahih hukm al-madhkur. غسل لغير ذلك كغسل الجمعة وغسل التبرد والنظافة فلا يجزي عنه عن الوضوء ولو نوى ذلك لعدم الترتيب وهو فرض من فروض الوضوء ولعدم وجود الطهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية كما في غسل الجنابة. الشيخ رحمه تعالى متكلم sekiranya mandi itu adalah untuk jenazah, untuk mandi junub, begitu juga bagi wanita-wanita yang haid dan nufasa dalam hukum yang disebut, maka kalaulah dia mandi dengan kalaulah dia mandi untuk dua hadas ini, dia berniatkan untuk dua hadas ini, yang kecil dan yang besar, maka mencukupi. Maka kalau dia mandi tu, mandi janabah ni tadi, dia niatkan untuk mengangkat hadas kecil dan besar, maka ini mengangkat. Tetapi yang afdalnya adalah dia beristinja, kemudian dia berwudu, kemudian dia menyempurnakan mandi dan itu sebagaimana dia mencontohi Rasulullah SAW. Tapi kalau lah dia tidak berniat, kalau mana soalan jawapan ni, ada soal jawapan Syekh adalah kalau dia berniat untuk mengangkat kedua-dua ni, manakala mandi selain daripada itu seperti mandi Jumaat, mandi untuk menghilangkan atau menunjukkan badan dan kebersihan, maka tidaklah dia mencukupi untuk wuduknya walaupun dia berniat untuk ni, walaupun dia niat untuk angkat hadas kecil pun kita kata tak cukup. Kenapa? Kerana tidak ada tertibnya. Dan itu adalah di antara fardu daripada fardu wuduk. Maka dengan tanpa ada taharah yang besar, maka jatuh di bawah taharah yang kecil. Maka dengan itu jatuhlah dengan di bawahnya itu taharah kecil. Tetapi dengan menariknya. Kalau tanpa niat pun tak boleh. Ini pendapat mengatakan takutnya mandi yang tak ada besar, kalau tak ada niat untuk mengangkat kecil, maka di situ tidak dapat. Tapi kalau ada mengangkat besar dengan mengangkat badan yang kecil sekali, maka mencukupi. Ini kalau kita ada pendapat yang mengatakan niat itu memperanat. Tapi ada yang mengatakan angkat niat adalah syarat besar, hari besar yang kecil tak angkat. Tapi kita katakan itulah diletakkan niat di sini, kerana niat kedua-duanya ibadah. Maka kita kata untuk dia mengangkatkan besar dengan kadar kecil ni perlu dah kena niat. Jadi kalau tak niat, kita kata tidak mendasar dalilnya, iaitu kita katakan bahawa innama al-a'malu binniyat, maksudnya amalan itu dengan niat. Jadi kita lihat berkata bahawa yang sekat bagi seseorang untuk mandi bunuhnya adalah dia perlulah berwudu dan dia mandi. Bagaimana mencontohi Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dia mandi janabah dengan mengangkat mensucikan daripada dua hadas kecil dan besar, maka itu apa itu memadai. Tetapi ini adalah khilaf atau al-ahwal, mana yang kalau dia tidak berwudu dan tidak apa dia mandi kerana Rasulullah SAW buat, berarti itu adalah cara yang lebih tepat. Tapi kalau dia mandi saja, mandi atau besar-besar saja tanpa dia melalui wudu dan dia terus mandi, dia kata di situ, dia katakan tadi pendapat ulama yang berkaitan dengannya, bahawa dia perlu datangkan niat. Dia perlu datangkan niat. Ada pilihan telah kita sentuh dan kita akan datangkan kata-kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah mengatakan dalam liqa' bab al-maftuh, "Idza tasada bi niyyati al-wudu wa lam yatawadda fa innahu la yujzi'uhu 'an al-wudu illa idza kana 'an janabatin, fa in kana 'an janabatin fa inna al-ghusl yakfi 'an al-wudu, amma idza kana tasala li tadarrud aw li ghusl al-jum'ah aw li ghusl al-mustahab fa innahu la yujzi'uhu li anna ghuslahu laysa min 'an hadas." Jadi sini dia mengatakan bahawa sekiranya seseorang itu mandi dengan berniatkan wuduk tetapi dia tidak berwuduk, maka itu memadai ini, maknanya mencukupinya, maknanya cukuplah wuduknya itu. Tapi dia kerana apa? Illa kalau tidak kena an janabah, melainkan kalau lah dia tidak ada janabah. Fa'ingkan an janabah, kalau tidak ada janabah, maka mandinya itu ya cukuplah untuk wuduknya. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "In kuntum junuban fattahiru," dan tidak disebut, maka kalau kamu datang kepada kamu junub, maka bersucilah dan tidak disebut untuk bersucilah ini mandilah. Jadi bersucilah. Jadi dengan itu Syekh Rahimah Taala melihat bahawa dia mengangkat terus. Jadi kita lihat dari pendapat yang berbeza di kelas 11, alhamdulillah. Pertama, dia perlu datang niat. Kedua, datangkan niat hadiah besar sahaja sudah meningkat ni. Kenapa? Dasarnya mensucikan, dia niat untuk mensucikan. Maka dengan itu kalau lah dia dapatkan dalil dan mengikut dalil yang mengatakan wa in kuntum junuban fattahiru, kalau kamu dalam keadaan junub maka sucilah. Maka dengan itu dia tak sebut apa yang suci, kesucian ini suci, tidak suruh berwudu dan sebagainya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa ini adalah salah satu pendapat yang terjadi dikatakan berkaitan dengan mandi hadas besar daripada junub. Tapi kalau mandi itu bukan daripada junub untuk mengangkat hadas besar seperti junub dan juga akhir dan nifas, kita kata tak sah. Kalau untuk solat untuk Jumaat ke, untuk solat apa, untuk solat Id ke, untuk maklum menunjukkan diri ke, ataupun membersihkan diri ini, tidak memadai dengan niat dan perlu dilakukan yang perbuatan. Okay, jadi itu di antara kita katakan yang terakhir daripada pendapat masyarakat. Saya nak katakan sedikit, ada soalan yang berkaitan dengan seorang dia mandi Jumaat dengan dia berniatkan wuduk sekali, apakah keadaan ini? Maka soalan ini adalah masuk ghusl Jumaat wa huwa yahsu wajiban falatamattu wa yastanshiq wa yastanfi wa yadhhab ila salati duna wudu'in wa man minhu anna ghusl Jumaat bi sifati ijza tujzi'uhu 'an al-wudu'. Jawab, alhamdulillah, awalan irtisal min haythu kana min haythu qawmihi wudu' ghayru mandi Jumaat dan pergi ke salat dengan dekatkan bahawa dan Mandi itu untuk urusan yang mubah, yang harus. Mandi untuk bersihkan badan atau apa, atau sucikan badan. Maka mandi ini tidaklah memadai atau tidaklah mencukupi dengan untuk mencukupkan wudu. Maksudnya tidaklah seseorang mandi itu dah cukup untuk tidak. Walaupun dia dalam mandi itu dia berniat untuk wudu. Ya, kalau ada dia angkat hadas kecil, maksud dalam niat itu dia berniat angkat dengan hadas kecil, maka tidaklah termasuk dalam ketiga yang apa yang terangkat hadas tersebut. Kerana itu, kerana wudu itu bersyaratnya tertib. Kalau tak ada tertib, kita mulakan kepala, lepas itu kaki atau badan sebagainya, jadi kita tak ada tertib. Kita tahu kan tentang dengan tertib. Kedua, ayat pun ada tersebut yang berwajib. Sama ada mandi itu pula untuk kewajiban, sama ada mandi kerana janabah, haid atau nifas. Maka ini tidaklah memakai untuk wudu. Mana dikatakan kalau mandi dengan niat untuk mengangkat hadas suami, dia adalah mencukupi wudu. Kerana hadas kecil dia termasuk di bawah hadas besar, dia mengatakan. Kalau terangkat yang besar, maka terangkatlah yang kecil. Jadi dari sudut pendapat tadi. Kemudian ketika kita lihat dari sudut ini, yang ketiga pula, manakala wudu mandi itu adalah mandi yang mustahab, seperti mandi idin atau Jumaat. Bagi kita lihat ni, Jumaat yang sebagian melihat bahawa dia sunat, maka masuk yang ketiga ini. Maka ini termasuk dalam perkara yang dikhilafkan ahli ilmu. Adakah terangkat hadasnya dan cukupkan untuk wudu atau tidak? Maka yang pertama pendapat pertama adalah pendapat Hanabilah, yang mengatakan bahawa mandi itu semuanya kita lihat anahu bahawa terhadap pertama adalah ayat fa'al hadas, maka dia mengangkat hadas. Maknanya kalau dia kalau cukup tak untuk dia mengangkat hadas, kalau dia mandi dengan mandi tersebut cukup tak untuk dia, tak perlu duduk, dia rasa tidak. Adalah masalah dalam pendapat pertama Hanabilah mengatakan dia mengangkat kalau dia niatkan. Pendapat kedua pula mengatakan tidak. Kalau mandi Jumaat tidaklah mencukupkan wudhu, mana cukup mencukupi dengan tambahnya wudhu tidak, kita kena mencap. Sehingga kalau kita katakan wajib pun Jumaat pun tidak lah. Tetapi kena bahkan perlulah untuk berwudhu termasuk tempat mandi. Ini kita katakan pendapat yang jadi Syekh Utsaimin juga telah datang dari tanya tentang yang telah saya datang tadi. Di antara ini soalan yang lain pula dia tanya, kita bukan secara syaksun litabar di usna mursi'an fahaya kinan wudhu dia litabar desa ibadah desa fah. Dia kata bahawa bukan untuk makna kesejukan badan, bukanlah satu perkara yang ibadat maupun ketaatan. Kalau seseorang itu mandi untuk menyejukkan badan, tidaklah mencukupi untuk wudhu. Yang mencukupi untuk wudhu adalah seperti mandi untuk janabah atau untuk mandi seorang wanita dalam keadaan haid dan nifas. Kerana itu adalah mengangkat hajat besar. Jadi itu kita katakan. Jadi poin yang kita terangkan di sini adalah kita datangkan dan kita rumuskan bahawa tidak semua mandi cara yang sama kita katakan hukumnya adalah sama. Kalau kita lihat mandi yang besar, anda mandi Jumaat, mandi Aiden, sama kan dengan sebab. Tapi kerana niatnya berbeza, maka tidak satu mencukupi untuk wudu. Tetapi kita kata afdalnya yang lebih baik adalah dilakukan seperti mana yang dilakukan, barulah kita kata mencukupi dengan tanpa khilaf, dengan tanpa sangka-sangkian dan sebagainya, tanpa kita ragu-ragu. Tapi kalau yang kata, kalau kita kata mengangkat terus, kita kata angkat tetapi dia seperti dalam cara yang muzik. Jadi makna kalau kita mandi dengan apa yang dituntukan oleh Rasulullah, tak jadi masalah baik ia mandi untuk Jumaat ataupun mandi junub. Okey. Berkenaan dengan sebab tu dia kata kalau dia mandi untuk mandi dia dalam cara yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW, dia akan, kan dia kata dia akan berwudu untuk wuduknya solat. Okay. Jadi dia niat pun dah niat. Jadi kita kata lepas dia mandi dah tak masalah. Tetapi kalau kita katakan dia mandi seperti yang mujizik dan cara yang mujizik tanpa kesempurnaan, tanpa wuduk yang kamal, tanpa wuduk. Tanpa wuduk. Jadi kalau tanpa wuduk tu mencukupi ke tidak? Tidak. Tapi kenapa ada perbezaan antara mandi junub dan... Kerana mandi junub ini dia punya lafaz, dia punya niat ni adalah untuk apa? Membersihkan... Jadi untuk apa? Untuk mengangkat hadas. Jadi apabila untuk mengangkat hadas ini, jadi yang tadi yang kecil, dia ada besar. Jadi yang kecil ini adalah, ini jadi kita kata perbincangan ulama. Kalau dah angkat yang besar, yang kecil pun berangkat. Pasti tak angkat. Jadi dengan itu, tapi kita katakan bahawa adakah dia ada kaitan dengan wudhu? Sebab tak ada sebagian kejadian tak beri. Mesti wudhu juga, baru tapi kita katakan dasar yang mereka lihat adalah bahawa dia adalah ibadah. Kerana mandi junub adalah ibadah yang memerlukan niat. Niat itu lebih besar daripada niat wudhu. Maksud dengan itu dia mengangkat. Tetapi berbeza dengan solat-solat jemaah. Solat itu berbeza dengan mandi Jumaat, mandi Aidin, solat hari raya dan sebagainya. Tidak tiga lepas itu. Okay, jadi dengan itu kita dapat rumuskan daripada pembelajaran kita lepas. Kita katakan bahawa mandi itu dua macam. Sama ada mandi yang apa? Mandi yang sempurna. Sempurnanya macam mana kita katakan sempurna? Apabila mengikuti yang telah Nabi anjurkan. Maknanya dia lakukan apa mandi itu seperti mana yang Nabi lakukan itu dengan wuduknya kamu untuk solat selepas itu dengan mandi. Ustaz, itu kalau jenabah atau jumaat atau itu tak ada makna. Dia dah mandi dah mandi. Maknanya wuduk dia dah jadi tak boleh lah. Jadi dengan ini kita katakan permasalahan ini permasalahan yang tadi kita kan yang ijzak ke yang ikmal yang kamal. Nak mandi yang ijzak ke yang kamal? Kalau mandi yang kamal, kita kata dah ada wuduk ni. Kenapa kita ada niat wuduk ni? Kerana kita akan berwuduk untuk solat. Jadi dengan itu tak ada masalah yang masuk. Ya. Orang Jumaat, orang itu mandi Jumaat. Kalau dia nak mandi Jumaat dan Jumaat. Mandi apa dulu? Dia junub. Dengan itu dia masukkan Jumaat dalam Islam. Satu kali mandi ya? Satu kali mandi. Tapi dengan apa? Dengan dasar dia niat itu adalah pertama adalah meniatkan mandi ada besar. Ada besar. Sebab itu kita indiraj. Ini masalahnya barat alam masuk bab al-indiraj. Al-indiraj itu salawat al-fiyu. Indiraj. Al-indiraj. Fikri badan. Okay. Mana memasukkan satu ibadah ke dalam ibadah lain. Ini tidak boleh melainkan ibadah yang dikatakan yang tidak sempit, yang luas. Dan indiraj ini hanya boleh apabila kita masukkan yang ringan kepada yang berat. Bukan yang berat kepada yang ringan. Dengan tidak kita apa? Al-Indiraj fi apa sahaja? Ibadat. Misalnya kita masuk ke masjid lepas azan, kita lakukan apa? Tahiyatul masjid. Salat rawatib ke tahiyatul masjid? Surat rawatib. Indirajkan tahiyatul masjid. Ayo. Jadi masuk kita solat rawatib dengan indiraj kan? Itu. Kita lihat perlu kita bincangkan nanti kalau ada masa. Perlu kita kata dia masalah yang yang penting kita ambil perhatian. Pasal apa? Kita kata solat dalam masjid boleh menghiraskan kerana Nabi SAW tidak mengkhususkan dengan solat yang khas. Lalu Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yarka'anna illa ayyarka'a rak'atain." Kalau seseorang itu masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk melainkan dilakukan dua rakaat. Ini sebab solat kan. Jadi apa sahaja dua rakaat jadi mandi solat termasuk boleh jadi boleh masuk jadi tahiyat masjid. Jadi kalau dia di mana-mana solat rawatib dah boleh. Kerana syarat untuk duduk adalah solat dua rakaat. Kan dia pun timbul buat indirat. Alhamdulillah dia di sini kalau dia ada masa yang lapang buat dulu. Kalau masa ni panjang, kalau di masjid Nabawi, di masjid yang besar, kalau nak tidur dah terlambat, dia akan kasi masa panjang, maghrib itu tak masalah. Tapi kalau di masjid kita, sekejap saya. Kalau itu masjid dulu kan? Kalau itu masjid dulu lah. Tahis masjid dulu. Kalau itu tahis masjid dulu, kerana kita memberikan hak masjid. Kita masuk untuk lakukan yang lain. Baik. Indiraj maksudnya memasukkan. Indiraj maknanya kita menjatuhkan di bawah ni. Durus ni maknanya boleh juga tangga. Tapi kalau lah kita katakan di bawah ni, jadi di bawah ni. Indiraj. Ustaz, orang tadi dah masuk salat wajib. Kalau dah masuk azan, semua salat berhenti. Sama ada diberhentikan atau terhenti. Azan ni sama. Iqamah lah, maksud saya iqamah. Ada azan, apa, apabila iqamah dikumandangkan, maka kita lihat wajibnya adalah adalah kita masih bersilam lama, adakah dia dia berhentikan kita solat atau kita berhentikan di sini. Maksudnya, atau dia sebagai contoh, dia membatalkan solat itu atau kita harus batal. Maksudnya, adakah dengan sendiri dia terus terbatal atau dengan sendiri, atau dengan syarat kita yang membatalkannya. Maksudnya, ada dua dasar yang disilahkan. Kalau dah terbatal mana tak perlulah salam. Maknanya dari koma terus jalan ke depan. Tapi kalaulah perlu agaklah kita perlu batalkan, maknanya menunjukkan kita lah yang membatalkannya. Maka kalau kita nak batalkan ni perlu dengan salam. Di mana kita tidak ada kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dah koma. Ustaz, boleh tak kita mengindirajkan tahiyatul masjid kepada solat wajib? Tak boleh. Ha, ini nak ingat masalah indiraj yang kita nak belajar. Takutnya. Ya, saya takut. Okay. Misalnya sekarang ini banyak ada orang kita lihat, saya nak masukkan solat puasa Ramadan ini, saya nak indirajkan dengan puasa 6. Ini boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana kita rasakan solat fardu tak boleh campur dengan sunnah pertama. Sifat solat sunat berbeza dengan fardu. Sifat fardu perlu dijatuhkan dia sebelum fajar. Sifat solat sunat apa puasa sunat boleh dimasukkan niat selepas fajar sebelum tergelincir matahari. Dah kan? Sebelum. Tak tergelincir. Fardu benar dah ada. Itu belum niat kita mesti puasa macam mana? Maksudnya apa? Kita lepas subuh tu kan, kita masih ada peluang nak puasa ke tanah, kita nak jatuh niat ke tanah sampai nak kat zuhur, kita nak jatuhkan niat ke tanah nak puasa. Lepas misalnya sebelum zuhur, kita sebelum matahari ditegak, kita jatuhkan niat untuk puasa. Puasa sunat. Jadi puasa sunat ini dengan puasa fardu berbeza sifatnya. Satu kita dah makan, kemudian kita lihat dari sudut pembatalkan ini juga salah. Ramadan tak boleh batalkan sembahyang. Puasa fardu tak boleh batalkan sembahyang. Tapi puasa sunat, Nabi SAW mengatakan antum umara anfusakum. Kamu adalah tetua bagi diri kamu. Kalau kamu nak, puasalah. Kalau kamu tak nak, batalkan atau teruskan membatalkan. Jadi kita kata itu dasar solat puasa sunat. Dia tak boleh disatukan. Pertama, kedua kita katakan bahawa dalam kita nak menyatakan, kita nak mencampurkan dengan puasa 6, kita tak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang telah puasa Ramadan dan kemudian dia ikutkan selepasnya 6 hari. Jadi puasa Ramadan cukup dalam ini. Kalau tak cukup lagi dia nak balik. Sebab itulah kita lihat di antara hikmah ini daripada dapat seperti puasa setahun. Kenapa? Kerana 30 hari campur dengan 6 hari, 36 hari, jadilah digandakan 10, 360 hari. Dah cukup setahun. Confirm cukup setahun. Walaupun ada setahun sekarang kurang daripadanya. Memang kurang daripadanya. Tapi cukup setahun. Sebab itu Nabi SAW mengatakan siapa puasa itu dia seorang puasa setahun. Jadi kira-kira dimengkan. Manakala pula kita lihat puasa, begitulah juga seperti puasa pun, puasa qada, puasa nazar dan sebagainya. Yang wajib tak boleh. Ini tidak boleh ni indiraj. Jadi masalah indiraj ni perlu kita terangkan ini insya-Allah masa yang akan datang. Permasalahan ini dengan dalam masa ini wajib yang fardu tak boleh di. Yang fardu tak boleh. Begitu juga yang banyak sifatnya tak boleh dimasuk atau dimasukkan dengan yang sikit. Masuk kita sama lah sepatutnya setiap sifat sama diindrajkan misalnya solat witir ke dalam solat sunat dua rakaat tadi baik. Jadi selama kita sambung kepada kita sudah salat salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man di mana kita buka solat hadis 112. 112. Yang ini kita lihat hari ini kita akan sentuh berkaitan dengan mandi. Jadi mandi jenabah disebabkan haid atau nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات. يما المقصود dari hadis ini daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha dia berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, aku orang yang suka mengikat rambutku rambut kepalaku, apakah aku harus melepaskan ikatan itu ketika aku mandi junub dalam riwayat atau sewaktu mandi haid? Beliau menjawab, tidak, cukup bagimu menyiram kepalamu dengan 3 kali siraman. Baik, kita akan sentuh hadis ni dan hadis yang menerangkan bahawa dalam haid dan nifas ditekankan lagi untuk memastikan rambut itu terkena dan apa kita kata benar-benar basah dan dapat apa dibasuh dengan lebih perlukan untuk kita apa tadlik untuk diurut-urut dahulu daripada yang lain. Kita akan sentuh tafsir hadis. Ada yang lafaz aku mengikat rambut kepalaku sebagai ganti daripada lafaz sya'ari rambutku, seakan-akan penulis meruatkan dengan makna atau lafaz zafar yang lebih dikenali. Jadi kita lihat sebenarnya disebut dengan kalimah zafar lebih dikenali. Mana zafar tu kita ikat seperti bahasa ikatan apa namanya? Macam. Jadi pada orang yang panjang kan? Panjang. Lebih boleh. Kita kalau pendek boleh. Ini kita kata lebih kepada wanita, lelaki jarang mengalaminya. Mungkin lelaki juga dia pucang rambut ni sebagainya. Panjang lah mana ni? Boleh tak pucang rambut lelaki? Tak boleh. Dia kata tak boleh, kena dalil eh. Perkara adat. Jadi kalau tak boleh, kena ada datang dari pasal asal ni boleh. Tapi memang kita lihat dalam sahabat-sahabat pun ada juga yang memucang rambut mereka, panjang rambut. Sebab tu dalam konteks orang Arab yang dia waktu tersebut, rambut-rambut orang lelaki pun panjang-panjang. Kita nak buat Nabi SAW pernah sampai kepada bahunya. Dan itu juga kita lihat apabila Nabi SAW mengatakan Rahimallah muhayyakin, sahabat dia mengatakan, ya Rasulullah wal muqassirin, Rahimallah muhayyakin, ya Rasulullah ya wal muqassirin, Rahimallah muhayyakin wal muqassirin. Allah merahmati orang yang lepas menjadikan hati, lepas nak bertahan, semasa nak bertahan dulu. Maka Allah, Nabi SAW mengatakan Rahimallah, maka Allah berrahmat ke atas mereka yang memutakkan rambutnya, mengincinkan rambutnya. Sahabat berkata, ya Rasulullah, wal muqassirin, dan yang memindikan, ya Rasulullah. Masa rambut ini masih lagi besar lagi di hati mereka, kan? Nabi SAW lagi, wal rahimallah muhallikin, rahmat Allah ke atas mereka yang memutakkan rambutnya. Dan pasti yang ketiga kali baru Nabi katakan wal muqassirin, dan juga orang yang memindikannya. Jadi setiap tiga kali ganda kita katakan kebaikan daripada orang yang mampu memindik. Itu rangsangan juga, bukan sebagai kewajipan, sebagai satu benda yang kita ambil yang sistem bahawa semua kena potong dan sebagainya. Tetapi ada sebagai rangsangan. Kerana waktu tersebut kita lihat orang-orang dalam mendak memotong rambut yang telah disimpan dan telah dicocang panjang dan sebagainya, agak kita katakan satu perkara yang berat, besar, berat dengan hati dan sebagainya. Ada pilihan, itu masalah kita lagi tentang rambut. Adakah kita kata boleh kita panjangkan tidak? Di balik kuali kita dengan dasar lain, al-adah itu menghasilkan rambut. Adat itu menjadi hakim. Menjadi hakim, diperhakimkan. Itu kita akan bab yang akan terangkan kita ni. Kalau di daerah satu tempat yang rambut panjang ini tidak sesuai, dilihat bahawa lelaki yang rambut panjang adalah lelaki yang berakhlak dan sebagainya, maka di situ tidaklah sunnah, maka tidak boleh dipandangkan. Dan itulah juga sebaliknya. Baik, alhamdulillah kita puas ya, masuk balik dalam kita yang topik. Hadis tersebut sebagai dalil bahawa wanita tidak wajib menguraikan rambut yang memakai membuka sanggul sewaktu mandi junub atau mandi haid. Tidak juga disyaratkan sampai air terpangkal pangkal rambut. Itu tidak disyaratkan. Hanya kalau kita lihat, kalaulah dia berkaitan dengan mandi junub, kita akan terangkan ini. Mengenai hukum menguraikan rambut sewaktu mandi junub, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Al-Jazari, tidak wajib menguraikan ketika mandi junub, tapi wajib hukumnya ketika mandi haid atau nifas. Berdasarkan Rasulullah SAW, uraikan rambutmu kemudian mandilah. Pendapat ini dapat dijawab bahawa hadis tersebut bertentangan dengan hadis bab ini, padahal keduanya dapat dikompromikan. Perintah menguraikan itu adalah sunnah, atau boleh juga dijawab sebagai bahawa rambut Ummu Salamah jarang dan rambut sunnah. Dan Rasulullah SAW tahu kalau air pasti sampai ke pangkal rambut ini. Ada yang mengatakan diwajibkan menguraikan rambut kalau air tidak boleh sampai ke pangkal rambut. Dan jika air boleh sampai lantaran jarangnya rambut, maka tidak wajib menguraikannya. Atau apabila rambutnya dijalinkan ikatan, maka perlu diuraikan, dan jika tidak, maka tidak wajib diuraikan kerana air dapat sampai ke pangkal. Jadi kita kata, ulama yang mengeluarkan takhrij ini, mengeluarkan pembahasan ini ataupun penjelasan ini, mereka gunakan kaedah itu. Usul apa dia pakai? Kalau kita baca tadi kita nampak dia gunakan kaedah itu. Ulang lagi Ustaz. Balik dulu, kita baca balik kita fahamkan, habis baca kita fahamkan apa yang kita tadi disangkan. Pendapat ini, Haji Badr kata bahawa tidak wajib menguraikan. Kenapa? Daripada hadis tersebut. Jadi dengan itu kita lihat apa pendapat ini dapat dijawab. Bahawa hadis tersebut bertentangan dengan hadis bab ini, padahal keduanya dapat dikompromikan. Bahawa perintah menguraikan rambut itu adalah sunnah, atau boleh juga dijawab oleh rambut Ummu Salamah jarak. Rasulullah SAW tahu kalau air pasti sampai ke pangkal rambutnya dan sebagainya. Apa maksudnya kedua ini? Kalau berusaha, air itu akan sampai ke pangkal. Okey, jadi dia kata diterangkan bahawa taujihnya adalah begitu. Jamak. Faedah jamak tadi. Al-jam'u awla min al-tarjih. Jadi mereka gunakan kaedah al-jam'u awla min al-tarjih. Kenapa? Kerana kelima kita gunakan dari itu, dalil itu tak bermakna bahawa dia bercanggah. Jadi dia katakan bukan bercanggah. Maknanya adalah bahawa yang membolehkan itu kerana kalau rambutnya jarang, atau yang bolehkan ini menunjukkan bahawa menguraikannya sunnah. Dan sebab ini dia datangkan tauhid-tauhid yang telah kita apa dah bacakan tadi. Itu maksudnya dia jamakkan tadi. Okey. Adapun hadis bulu syara wa ghanqu al-bashar. Syara. Basahilah rambutmu dan bersihkanlah kulitmu. Tidak dapat menyamai hadis Ummu Salamah ataupun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bila memasukkan tangannya sebagaimana telah jelas dengan bab nanti junub adalah perbuatan yang tak menunjukkan wajib lagi pula ia berkaitan dengan lelaki dan hadis Ummu Salamah berkaitan dengan cara mandinya perempuan. Demikianlah kesimpulan yang terdapat dalam Aisyah. Hadis Aisyah menceritakan tujuh haji yang dilakukan di mana Aisyah berihram untuk umrah kemudian dihajj sebelum masuk ke Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk menguraikan rambutnya, mengisir mandi dan bertahalul untuk haji. Aisyah ketika itu belum suci dari haidnya, itu hanyalah mandi agar bersih bukan mandi haid, sehingga sebenarnya tidak ada pertentangan dengan hadis Ummu Salamah. Juga tak butuh, tidak perlu dengan berbagai macam permasalahan yang amat lemah tadi. Kerana membezakan antara rambut yang jarang dan tebal lah harus ada dalil. Jadi dia berdas kepada apa? Kepada jamak tak perlu dia kata. Sebenarnya dalil yang didatangkan itu, yang didatangkan dalil Aisyah bahawa Nabi suruh menguraikannya, itu bukan mandi. Ada haid. Mengapa orang hadis mengangkat hadasnya daripada haidnya? Jadi disitulah dia didaskan bahawa tak perlu jamak. Kenapa bahawa yang terikat yang lain tidak? Kenapa bahawa yang terikat dan yang lain tidak? Dan ungkapan yang keduanya diperawi dengan lapas menguraikan merupakan pendapat yang tidak punya dalil. Dalam masalah ini hadis ini sudah jelas. Asyara Kutun meriwayatkan dalam kitab Al-Aqrat, Al-Tabrani dan Al-Faqih, meriwayatkan dalam Al-Tarqis dan Al-Biyak Al-Maqdisi daripada Anas dan Al-Narko. Apabila seorang wanita seorang perempuan mandi haid, dia harus menguraikan rambutnya dengan sungguh-sungguh lalu membasuhnya dengan daun khatmi dan beberapa curahan. Apabila mandi junub, dia harus menuangkan air yang terkeluar ini dengan sungguh-sungguh lalu membaras rambutnya. Baik, jadi kita lihat di sini ada perbezaan antara mandi haid dan mandi junub. Hadis ini meskipun diriwayatkan oleh Al-Awdiyah Al-Maqdisi dan dia mencerahkan hadis yang diriwayatkan sahih, namun menimbulkan zon keraguan untuk pengamalannya dan difahami sebagai sunnah kerana ada penyebutan daun khatmi atau beberapa curahan kerana tidak ada yang menyatakan wajib menggunakan keduanya. Ia hanyalah qarina yang menunjukkan sunnah. Jadi kalaulah misalnya perintah untuk gunakan daun khatmi dan juga curahan-curahan yang lain, itu menunjukkan itu tidaklah yang wajib, itu adalah dari yang sunnah. Jadi disini sebagai tanda bahawa apabila diuraikan rambut itu, maka itu masuk dalam kategori yang galakkan yang disuruh. Ini faham kan? Itu daripada suruh, itu namanya qarina. Qarina maksudnya apa? Qarina. Apa ni qarina? Qarina ni sebagai tanda, sebagai isyarat. Misalnya, apabila kita boleh kasihkan contoh bahawa apabila Nabi SAW mengatakan apabila seorang datang kepada Nabi SAW lalu Nabi mengatakan bahawa pada tahun akan datang, maka termula Abu Bakar. Maka di situ sebagai ulama mengatakan bahawa itu adalah qarinah bahawa Nabi sebenarnya telah memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi qarinah. Qarinah maknanya tanda ataupun isyarat yang menunjukkan. Jadi itu dimaksudkan sebagai qarinah. Sedangkan hadis Ummu Salamah menunjukkan wajib sebagai yang dikatakan cukup bagimu apabila dia menambah dengan mengurai rambut, maka itu sunnah. Dalil menunjukkan tidak wajibnya adalah diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad telah sampai ke Aisyah berita bahawa Ibnu Umar menyuruh wanita mengurai rambutnya ketika mandi. Aisyah mengatakan, aneh sekali Ibnu Umar, mengapa dia menyuruh wanita menguraikan rambutnya, mengapa dia tidak menyuruh mereka mencukur rambut sekalian? Sungguh aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu bidanya, maka aku tidak menuangkan air ke atas kepalaku lebih dari 3 tuangan. Itu menunjukkan apa? Bahawa itu adalah apa? Tidak perlulah yang kita kata tuangan ini kita tahu hafanah yang kita dah datangkan. Jadi pun hadis tentang mandi junub dan zahirnya ada yang dikutip dari Ibnu Umar menyuruh wanita menguraikan rambutnya secara mutlak baik ketika mandi haid maupun mandi junub. Jadi sebenarnya ada dalam masalah ini telah dibincangkan oleh ulama bahawa mereka sebenarnya telah berkhilaf. Daripada tadi kita hanya katakan dalam mereka jamakkan, dia kata bahawa dia sunnah dan ada sebagainya menyamakan junub dengan haid. Maknanya kalau mandi junub dengan haid sama juga. Sebagai memisahkannya bahawa mandi junub berbeza daripada mandi haid. Kenapa? Kerana tekanan bagi mandi haid itu lebih lagi kerana nafas yang banyak daripada Nabi SAW menyuruh untuk dia pun ditekan, maksudnya dia pun di apa tajlik namanya, meramaskan, mengurut-urutkan, mengaramaskan, menyela-nyelakan, rambut mereka. Jadi dengan itu, tapi tetapi dalam nafas yang lain tidak, hanya dituang sahaja. Apa nak? Jadi di situ kita akan datangkan lagi, insya Allah kita datang. Saya pun alhamdulillah telah dapatkan dulu ni pendapat dari Syekh ini rahmat Allah kepada ini. Baik. Jadi kita daripada hadis ini kita dapati bahawa faedah daripadanya adalah untuk dileraikan rambut-rambut wanita ketika mandi junub atau untuk mandi haid. Jadi cara kita daripada hadis yang dikumpulkan tak perlu, tak perlu dia menguraikan rambut. Jadi kita kata perintah untuk menguraikan tepat, sebab itu diingkar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kita lihat cukuplah kepada memasuk atau mengenakan air sinar banyak kita tadi atas kepala. Itulah mazhab jumhur ulama, dan insyaAllah kita akan berbincangkan tentang khilafnya nanti. Dan bahagian ini juga menunjukkan bahawa wanita yang apa yang rambutnya banyak, yang diikat rambutnya, maksudnya tidak diterangkan bagaimana jenis ikatannya. Adakah ikatan biasa ataupun ikatan itu adalah tocang dan sebagainya. Tetapi dalam lafaz lain saya datangkan bahawa ada lafaz yang menerangkan tentang tocang dan sebagainya. Dan di sini pula kita lihat, boleh tak? Ini masalah ni kalau dikeluarkan faedah. Kalau begitu wanita boleh tak memotongkan rambutnya? Itu ada masalah khilaf juga ulama. Tetapi kita katakan bahawa Syekh Uthaymin rahimahullah melihat bahawa bolehlah wanita itu memotong rambutnya selagi rambutnya itu tidaklah menyerupai kaum lelaki. Jadi kita disebut dan juga tidak menyerupai wanita-wanita kafirat. Penting. Dan fajirat. Fajirat apa? Yang lakukan kemaksiatan secara terang-terangan dan sebagainya, yang fasik. Dari kitab ulama ini kita lihat bahawa adakah wajib ke atas wanita untuk meleraikan rambut mereka apabila mandi janabah? Tidak dapat kita melihat, tidak dapat dikenal pasti kitab ini mereka daripada Ibn Umar dan Imam Nakhai rahmatullah. Dan tak ada seorang pun yang mengikuti ini. Jadi kita kata tak ada seorang mana yang selepas itu mengikuti mereka. Jadi kita kata dia bukan masalah ijma', tetapi kita kata jumhur. Tetapi kita katakan bahawa masalah ini telah diingkar oleh sahabat yang besar. Dan dengan itu kita lihat tak ada yang jadi pengikut sahabat yang mengatakan. Walaupun Imam Nakhai telah mengikutinya, dapat mengikuti Umar. Dan kita lihat bahawa daripada hadis juga dapat kita keluarkan faedah bahawa kita dapati bahawa dalam masalah ini kena dikhilafkan. Adakah sama dengan dia kalau mandi untuk haid? Mandi junubnya sama tak untuk haid? Di sini kita lihat mazhab Imam Ahmad melihat bahawa wajib ke atasnya untuk meleraikan ini. Bahawa wanita yang apa yang yang rambutnya terikat, maka perlulah apa dalam untuk mandi atas untuk membersihkan diri daripada hair, maka perlulah. Jadi kita dikatakan bahawa yang wajibnya adalah bahawa tidak perlu untuk lakukan. Dengan hadis yang kita terangkan, saya pergi pada kita bincangkan ini dengan apa dengan pendapat ulama. Baik. Jadi sini kita katakan, adakah perbezaan antara mandi janabah dengan mandi hair? Maka di sini kita terangkan bahawa tidak ada perbezaan antara mandi janabah dan haid, melainkan disunatkan untuk rambut untuk meramaskan rambut dalam mandi haid lebih kuat lagi daripada dia meramaskan untuk mandi janabah. Janabah dia tak tekankan, tapi dalam haid ditekankan. Begitu juga diustahabkan juga untuk wanita yang membersihkan untuk haid untuk memakai wangi-wangian. Maksudnya wangi-wangian memakai sabun, memakai apa? Memakai perkara yang mewangikan itu untuk menghilangkan bau-bauannya yang tidak menyenangkan. Jadi di situ kita lihat daripada hadis, kita lihat hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Asma radhiyallahu anha sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusil al-mahir, qala ta'khudh ihdakunna ma'aha wa sidratuha wa tatahu fa tuhsinu thuhura thumma tasuddu 'ala ra'siha fa tarbutu dalkan shadidan hatta tabluqu shu'unaha شؤون رأسها ثم تصب عليه الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت عائشة وكيف تطهر بها؟ قالت فقال سبحان الله فتطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. Jadi kita lihat pada hadis Asma, kita lihat dia datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pembersihan untuk haidnya dan juga untuk tempat yang buat khair. Maka Nabi SAW mengatakan ta'khudhu ihdakunna, kamu salah seorang bertamu mengambil mak air, airnya dan juga sidrah tahan. Sidrah mana sidr? Sidr ini digunakan sebagai sabun pada waktu tersebut. Maka dibasuhkan dengan apa? Dengan pembersihan yang bersih, dan basuhlah kepala, tuangkanlah ke atas kepala ini, dan dia memeras ataupun dia meramas-ramas ataupun dia menggulung-gulung dengan selak yang kuat, yang syedid, ada banyak, sehinggalah sampai kepada syu'uni ra'siha, sampai kepada apa, embun-embun ataupun pada apa, atas rambut. Kemudian tuanglah ke atasnya air, kemudian ambillah kain yang apa yang telah yang ada wangi untuk memucikannya. Maka Asma mengatakan bagaimana nak bersihkannya? Maka Nabi SAW mengatakan subhanallah tataharina biha. Dia tanya lagi, maksudnya Nabi dah terangkan, takkan Nabi terang secara rinci. Lalu Aisyah RA mengatakan kemungkinan dia tak tahu akan ini, maksudnya dia tak faham akan ini, tapi dia tak pernah dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan tattabi'ina tatabba'ina athar ad-dam. Maka dia menggunakan kain itu untuk membersihkan kesan-kesan darahnya. Itu dia Nabi SAW. Janabah wa sa'alatu 'an ghusl janabah. Dia bertanya berkenaan dengan mandi janabah pula. Maka Nabi SAW mengatakan ta'khudhu ma'an fatatahharu bi fatuhsinu thuhura thumma tasubu 'ala ra'siha fatadluqu فتبلقه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء الأنصار أن يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. Maka dia bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan mandi junub. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baru dia mengambil air, wanita itu mengambil air dan mensucikan dirinya dengan cucian untuk kebersihan mana untuk berwuduk. Kemudian tuanglah ke atas kepalanya, maka dia ramaskan sehinggalah sampai kepada faksiha. Mana dia tak terang, tak terangkan sini, tak cerita juga terangkan syadidan. Yang tadi di atas terangkan fatadlukuhu tadalkan syadidan. Yang ini harikan bila dia terangkan bau tasubbu tasubbu ala ra'siha fatadlukuha fatadlukuhu. Jadi disuruh suruh ramas ataupun suruh urut hanya sehingga sampai rasa tidak menekan dan seperti tadi syadi. Semua tadi itu alih al makna tuan nak saya. Jadi situ kita katakan bahawa ada perbezaan antara mandi junub dengan mandi haid. Mana dia menghilangkan diri daripada hadas besar dan berkhid akan nifas. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan lepas tu sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, kerana tidak ada yang menghalang, tidak menghalang mereka sifat malu daripada untuk mempelajari atau mendalami agama. Tidak boleh ditanya kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW ada ketika itu memberikan kata kiasan. Bukan kiasan dia, dan itu cukuplah sebenarnya memahamkan mereka, tapi dia nak kepastian bagaimana. Jadi itu menunjukkan bahawa daripada sudut itu kita katakan bahawa perbezaan adalah dengan apa? Dengan siraman air ke dalam ke atas rambutnya dan juga pemakaian wanginya. Jadi itu kita katakan. Jadi dengan itu kita dapat menghuraikan masalah kita, khilaf kita berkaitan dengan masalah ini. Dan lebih rajinnya adalah kita katakan kita ambil dalil itu jamak yang betul, tapi kita ambilkan yang berkempat ini. Maknanya kita katakan bahawa mandi wanita itu yang mandi junub ke mandi hadas besar, tidak perlulah dia menguraikan mabuknya. Tetapi kita katakan perlulah dia meramaskan pastikan dan yang beza dengan dengan wallahu ta'ala. Yang lain cuma sama. Setelah ini, sebagai Pak Hanif boleh dosen ini, Pak Hur kemarin adalah wuduk di sini. Nah, sebelum kita mulakan, kita boleh tambah lagi. Jangan masa. Okey, ada pilihan? Pilih dia. Ini ada kenyataan pilih. InsyaAllah kita tambahkan hadis yang pilih. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله على آله وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا ذنوب رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. حديث ini kita lihat telah dipertikaikan ulama Syekh Al-Bani mengatakan dia sebagai da'if dalam Abi Daud. Jadi kalau kita pergi pada hadis ini, kita pergi pada darajatnya. Darajatnya, kalau yang kita hasilkan itu sebenarnya hadis-hadis muda'af, didaifkan oleh sebahagian dan dia pun ditahsinkan atau ditahsin oleh sebahagian lain. Maksudnya dihasankan oleh sebahagian lain. Jadi mengatakan dia hadis ini hasan, walaupun kita lihat dalam masalahnya silap, kita akan bincangkan lagi dengan dalil-dalil lain yang mendukung ataupun yang menunjukkan adakah apa masalahnya sebenarnya. Kita tahu Syekh Al-Bani rahimahullah melihat bahawa wanita tidak ada masalah dalam masjid. Tapi kita akan bincangkan nanti insya-Allah dalam masalah yang lain. Yang menunjukkan bahawa sebenarnya tidak. Bahawa masjid tidak bolehlah wanita itu juga menetap. Tetapi kalau dia mengalami menetap sebagai tak masalah. Al-Aisyah radhiyallahu anha daripada Aisyah radhiyallahu anha tadi kita dapati bahawa sesungguhnya aku Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan junub. Ulama telah berbeza pendapat tentang apa, tentang hadis ini. Kita akan bincang nanti. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid ini masuk dan menetap di dalamnya bagi wanita yang sedang haid dan junub. Mengenai hadis ini, Ibn Rif'ah berpendapat bahawa di antara perawinya ada yang matruk. Matruk adalah harus ditinggalkan. Kenapa boleh sampai matruk? Kalau ada perawi yang sampai matruk ini, kita kalau lihat dia disebabkan sebab-sebab besar, bukan sebab kecil. Dia sampai kata matruk pun hadis. Kalau dia riwayat dan hadis, dia matruk. Pendapat ini tidak perlu didengar kerana kita telah dibantah ulama. Hadis tersebut, jadi kita kata sebagai ulama mengatakan bahawa tidak perlu didengar pendapat ini kerana dibantah oleh sebagian ulama. Hadis tersebut adalah dalil tidak bolehnya perempuan wanita yang sedang haid dan junub masuk ke dalam masjid. Demikianlah menurut pendapat jumhur ulama. Sementara Daud dan ulama lainnya, Daud Al-Zahiriyah dan ulama lain mengatakan boleh, sepertinya pendapatnya ini berdasarkan Al-Bara Asul Asliya. Dia berarti semua berada asal. Al-Asul Al-Baqa Makan Ala Makan. Ingat tak? Pada itu? Status quo. Status quo. Semua daripada asal yang besar, dia berasal ya? Al-Aslu Al-Azim, asal yang tinggi, yang Abu Ibu kata yang konsisten. Al-Yaqinu Wala Bishak La Yuzalu Bishak Bishaki. Al-Yaqinu La Yuzalu Bishak. Dalam lapan saya boleh kata Yazulu Bishak. Tak masalah. Sama untuk mana keyakinan tak dapat dihilangkan dengan kesangsian. Daripada kaedah ini, banyak kaedah-kaedah lain. Dan kaedah yang asli yang kita nak terangkan ini, yang kita telah belajar ini juga adalah al-aslu baqa'u makana bila alamat. Yang atas, keyakinan tak dapat dihilangkan dengan kesangsian. Sesuatu nak kekal kepada keadaan yang lama sebut seperti mana dia tak ada salah itu. Maknanya dasar kita, bahasa kita lah status quo. Okay. Daripada kaedah ini juga kita keluarkan kaedah yang didatangkan ini. Kaedahnya apa? Al-aslu. Oh, ni dah belajar kaedah fikiran. Al-aslu al-dinniya. Bara'atu asliya. Al-asliya. Jadi kita kata ini bara'atul asliyah, inilah mereka datangkan. Mana bara'atul asliyah mana? kalau bahasa kita, bahasa sekarang ni dia ada innocent until proven guilty. Atau kita ada dasar yang lain, kita katakan bara' atau asal asalnya tak ada tanggungan, melainkan setelah dia pikul satu tanggungan baru dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu kaedah ni. Jadi bara' atau asliyah ni kita kata satu kaedah yang muttariq. Muttariq maknanya kaedah yang konsisten. Di mana kita katakan kalaulah asalnya, jadi pak ni apa kita katakan? Asalnya orang boleh datang ke masjid bara' atau asliyah. Tak adalah kita kata dibebankan oleh sesuatu bebanan yang menghalangnya, melainkan telah ada dalil yang menunjukkan dia dilarang. Jadi kalau kita lihat balik pada dalil ini, mereka lihat dalil ini lemah. Kalau mereka lihat pada dalil, dalil ini berlemah dengan hadis matruk begini. Hadis ini ada diriwayatkan dia oleh perawi matruk. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa Abdullah asbara atau asliya menunjukkan bahawa seseorang wanita yang telah yang berada dalam keadaan haid ini asalnya tidaklah dibebankan oleh sesuatu bebanan. Asalnya itu. Selanjutnya dalil, dalil datang mesti sahih kamu. Kalau tak sahih, baliklah asal. Mana? Al-aslu baqa' makan adalah asalnya bara atau asliya. Tak ada perlu bebanan, tak ada beban bebanan di atas ni. Itu dasar. Sebagai asalah bara atau asliyah, kita ada seorang yang misalnya sebagai contoh yang lain, contoh apa yang kasih. Okey, sebagai contoh saya tidak pernah bermuamalah dengannya. Lalu dia tuntut. Ustaz, dia tuntut, awak hutang saya berapa? Kata barak atul asliyah, asalnya barak atul asliyah. Saya tak pernah beramalan dengan awak. Jadi asal barak atul asliyah. Jadi kita kata sebab itulah kita datang. Boleh sewenang-wenangnya orang datang tuntut sesuatu daripada kita misalnya. Tuntut harta ke, tuntut rumah ke, tak boleh. Lagi kita lihat dia, kita kata al-asal barak atul asliyah. Kata dia kata sebenarnya kita boleh kata ayat barak atul asliyah. Jadi begitulah keadaannya dengan ini. Jadi mereka lihat bahawa asalnya terlepas dari satu penanggungjawaban. Jadi atas dari terlepas dari kewajiban. Dan hadis ini tidak dapat mengangkat hukum asal tersebut. Jadi hukum asalnya semua boleh pergi masjid, semua boleh duduk ke masjid, itu asalnya. Jadi ada tak dalil yang melarang? Nampak hadis ni? Lemah. Jadi tak dapat lah. Jadi baliklah kepada asal. Dia kata ini. Jadi itu poin ni. Faham ke depan? Jadi dengan itu kalau kita lihat demikian, itulah dalil yang menunjukkan, yang ditekankan oleh mereka mengatakan tak ada tak boleh sebenarnya. Ada pun melibatkan masjid bagi hadis dan junub, ada yang mengatakan boleh berdasarkan firman firman Allah SWT terkecuali sekadar berlalu sahaja mengenai junub, sedangkan perempuan haid dikiaskan padanya. Yang dimaksudkan ayat ini adalah tempat-tempat salat. Terdapat tersebut dapat dijawab bahawa ayat itu berkenaan dengan orang junubnya terjadi dalam masjid, maka dia harus keluar untuk mandi. Ini berbeza dengan zahirnya ayat tersebut. Dan terdapat penafsiran yang lain mengenai hadis ayat ini. Jadi mereka bertikaikan tentang makna ayat itu sebuah tentang makna begitu. Dalam ayat tersebut, illa abirin sabilin hatta tertasilu, sehinggalah dia mandi. Melainkan orang yang melalui apa melintas kepada masjid, melainkan apa apa illah antartasil, melainkan dia telah mandi. Maka baru bolehlah dia melintas. Walaupun dari itu dia kedatangan dari ini, tapi kita rasakan dari banyak dari lain sebenarnya. Di antara dari lain yang telah kita lihat, Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabat untuk mengeluarkan wanita-wanita untuk pergi solat hari raya. Dan di antara hadis itu mengatakan, dan dikeluarkan wanita-wanita sehinggalah zawatul khidr, wanita-wanita yang apa yang belum pernah keluar rumah pun disuruh keluar pada waktu tersebut. Sehingga wanita-wanita yang hidup dan nifas sekalipun suruh beri. Dan dia kata ya'tazilna al-hiyat wal-nufasa anil musalla, hendaklah jauhkan daripada musalla. Mana dia berpisah daripada musalla. Musalla itu sebabnya dia katakan bahawa menunjukkan bahawa ilmu menunjukkan wanita sebenarnya tidaklah boleh yang dalam keadaan hid dan nifas tidaklah boleh berada dalam musalla masjid. Jadi itu kita kena dasar. Ada dasar-dasar lain yang kita akan lihat bahawa dia sebenarnya adalah menunjukkan kekuatan juga. Jadi kalau kita hadis tersebut, وَلَا جُنُبَا إِلَّا عَابِرِ سَعِيرٍ حَتَّى تَرْتَسِلُوا, maka dengan itu orang wanita yang junub tak boleh, melainkan yang abir sabilin, yang pun menitasi jalan, menitasi melainkan setelah dia pun sehinggalah dia mandi. Kalau dah mandi baru tak boleh orang junub itu duduk dalam masjid atau melalui apa atau berdua masjid. Melalui ini kita kata boleh kerana dalil yang lain juga menunjukkannya, seperti tadi dalil Aisyah radhiyallahu anha, di mana boleh Nabi perintah memerintahkan dia atau menyuruh dia untuk mengambil barang di masjid. Dia kata, ya Rasulullah, aku sendiri dalam keadaan junub. Dan dia kata bahawa tangannya tidaklah junub. Jadi itu menunjukkan bahawa tidaklah mengapa kalaulah untuk urusan mengapa lintasan dan mengambil sesuatu dan sebagainya ini. Jadi tidaklah termasuk dalam kategori mereka yang menetap dalam masjid. Yang dilarang adalah penetapan dalam masjid kerana keadaan seseorang dalam keadaan junub dan ada dosa mistik dan nifas, tidaklah sesuai untuk dia berada dalam masjid kerana tidak dalam hadis tersebut menunjukkan. Kaedahnya adalah hadis besar, tapi sebagian ulama menghasilkan tidak dinamakan adalah junub, tetapi haid dan nifas macam mana? Dan itu juga ada permasalahan yang kita boleh bincangkan. Tetapi kita katakan bahawa dalam hadis tersebut, kalau dikiaskan junub kepada haid juga ada wajahnya. Ada wajahnya. Jadi kalau kita katakan junub ini lebih kuat lagi daripada haid, kita dah terangkan bahawa keadaan seseorang dalam keadaan junub adalah lebih diberatkan lagi daripada keadaan orang yang haid dan nifas. Kenapa? Jika orang dalam keadaan junub boleh senang sekali untuk menghilangkan keadaan hadas misalnya, tapi kalau dia lambat, lambatkan ini adalah menyebabkan kita kata dia terhalang daripada melakukan banyak perkara di antara yang bersesuaian dan sebagainya. Allah SWT. Ada soalan lain? Tak ada, kita berkata kitab masyarakat lagi sebelum itu boleh. Tak ada. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Mohon Ustaz terangkan secara ringkas wanita yang mandi junub dan haid dan perbezaannya. Mohon Ustaz terangkan secara ringkas wanita yang mandi junub dan haid dan perbezaannya. Saya dah terangkan tadi, saya katakan bahawa perbezaan antara yang mandi junub dengan yang mandi haid dipisahkan atau diterangkan bahawa dia ada dua yang sifat yang dan membezakannya dalam semuanya adalah sama, iaitu dia kadang memasuk kepalanya ditekankan dia untuk meramaskan untuk mengurut-urutkan rambut itu sampai dia rasa bahawa dah sampai kepada akar atau rambut itu. Kuat ya? Sekali lagi saya katakan bahawa perbezaannya hanya dua sahaja. Yang satu adalah apabila dia mandi, dia bermula memastikan bahawa air yang dimasuk, dia dengarkan kepada rambutnya itu, dia meramas-ramaskan lebih, ditekankan lagi. Ada penekanan untuk meramas-ramaskan, ditekankan lebih kepada dalam keadaan dia mandi, mandi haid kerana haid dan nifas daripada dia junub. Dan junub hanya memadai dia meramas-ramaskan dan dengan tidak dia ditekannya untuk meramaskan dengan kuat, dengan sedih. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita ada perbezaan pertama daripada sudut cara meramaskannya. Satu lagi adalah ditambahkan orang yang menjadi amat orang yang menjadi hadat menjadi mengatakan hadat besar daripada hadat dan nifas untuk menggunakan wangi-wangian sabun ke sebagainya untuk menghilangkan bau-bauan dari disebabkan oleh darah haid dan nifas. Itu saja yang kita lihat pada dasar. Dan kita katakan balik kepada cara yang telah lagi tunjukkan, iaitu dengan berwudu dahulu barulah dia menang. Allah Ta'ala. Soalan ni? Soalan Ustaz, saya Ruslan. Saya tanya, okey, adakah kita mandi kalau di dalam bilik air di kamar mandi, adakah kita kita bahasa kita telanjang atau kita memakai alas ataupun pakaian atau kain dan sebagainya? Di sini kita ada dua pilihan sebenarnya. Kalau kita hendak memakai alas ada lebih utama. Kerana apa? Kerana Allah SWT dia إن الله حي حليم ستير يحب الحياء والستر إذا اغتسل أحدكم وليستتر. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala haliyun sangat berwibawa, halimun sangat lemah lembut, setir dan sangat menutup. Idza tazala ahadukum, kalau sesungguhnya kamu mandi maka tutuplah hidung. Dari sini kita katakan ditutuplah hidung pertama yang dimaksudkan adalah tutup daripada pandangan orang lain. Maka kita taklah mandi di hadapan khalayak, seperti mandi yang kita lihat orang-orang yang tidak ada perasaan malu, kita katakan mandi bertelanjang di depan sesiapa pun. Beramai-ramai misalnya. Kalau kita sesiapa pergi tempat awam, kita lihat bilik air belak ini, kita nampak ada. Jadi dengan itu kita katakan ini bukan jadi maksud kita maksudkan sebagai setiap mandi dengan keadaan rasa malu. Jadi perlulah dia merasakan dirinya dipantau. Jadi perlulah dia sentiasa menutup bilik mandi. Yang menutup itu sama ada daripada pandangan, maknanya kalaulah kamar mandi itu sudah mencukupi. Tapi kalaulah dia hendak misalnya menutup lagi, tidak ada masalah. Bergantung kepada muraqabahnya lah kepada Allah. Kalau dia malu kepada Allah, lebih dan sebagainya, tidak ada masalah. Jadi dengan itu kita katakan bahawa daftarnya kita kata tutup, mesti tutup di pandangan orang lain. Kedua kita katakan kalau lah boleh nak tutup juga dalam masuk tempat yang kamar nak tutup juga, tak ada masalah. Wallahu ta'ala. Dan kerana kita lihat dapas dalil ini adalah dan Nabi dan saudara-saudara kita lihat Nabi dari Musa AS pada nak mandi pergi tempat yang tutup daripada pandangan orang. Jadi itu menunjukkan bahawa pandangan yang peranan. Tapi kalau lah kita nak lihat daripada sudut menutup ni juga, kita tahu bahawa Nabi SAW menggalakkan seseorang yang bersatu dengan istri untuk letakkan kain untuk menutup ini juga. Jadi di situ menunjukkan bahawa kita tambahkan sifat-sifat daripada sifat perasaan malu ini adalah lebih baik. Jadi apabila kedua-dua ini tak masalah dan tidaklah dicela bagi sesuatu yang tidak memakai kain untuk masuk ke kamar mandi yang tak ada orang boleh lihat selain diri sendiri. Jika wanita yang safar dalam keadaan haid dan telah kering dan tiada kedapatan air, bolehkah dia bertayamum dan kemudian mandi setelah pulang, atau cukup dengan tayamum saja? Syukur. Dia perlulah bertayamum untuk melaksanakan solat-solat yang diwajibkan ke atasnya. Tetapi kalaulah dia dah kembali dapat air, kita kata perlulah dimandi. Kerana rukhsah hanyalah boleh diambil kerana darurah, dan darurah dikadarkan dengan kadarnya. Kaidahnya ad-darurah tubihul mahdurah. Darurah membenarkan kita melakukan yang dilarang, tapi tidak menghalalkan yang haram. Tidak salah. Ada orang apabila dia terjemahkan ad-darurah tubihul mahdurah, dia kata ad-darurah menghalalkan haram. Tak menghalalkan, tapi membenarkan dia untuk melakukan yang diharamkan. Satu, kita tahu kita tak ada syarat dalam keadaan junub. Dan kita tahu bahawa junub tak dapat kita hilangkan mereka dengan mandi. Tetapi kalaulah kita tak boleh melakukan dengan mandi, kita berikan rukhsah keringanan, boleh gunakan air. Pertama, tayamum. Jadi tayamum itulah kita katakan sebagai rukhsah. Rukhsah itu apabila tak hilang sebab-sebab yang melarang, menghalang kita daripada melakukannya, maka boleh kita teruskan. Melainkan kalaulah dia tidak boleh mandi kerana sakit dan sebagainya, maka di situ sampailah dia sembuh walaupun ada air, jadi dia tetap masih tak perlu untuk mandi kerana dia belum lagi terangkat daripada rukhsah tersebut kerana dia sakit. Jadi dia disebabkan sakit, dia mendapatkan rukhsah itu, maka setelah dia sembuh barulah dia boleh kembali kepada air. Saya faham dia poin? Okey. Jadi kita rasa itu dasar. Wallahu ta'ala. Dalam keadaan ni boleh tak kita gunakan kaedah apa yang menjadi? Okey, saya terima ayat tadi kan. Jadi boleh dikatakan ad-darurah tubihul mahsura. Darurah juga dikatakan tuqaddaru biqadariha. Darurah dikadarkan dengan kadarnya. Kalau kita kata darurah begitu, maka dikadarkan. Dan tak ada darurah, tak ada kata darurah juga. Jadi tak seterus sepanjang masa kita dapat rosak itu maknanya kita dalam keadaan darurat. Pada darurat itu berterusan. Tak, darurat hanya datang dalam keadaan tertentu dan suasana itu betul atau situasi tertentu saja. Pak Nadri? Yang kaedah ia, ia menjadi luas. Okay. Dan kita ada kaedah yang tadi, kaedah ini adalah darurat mizal. Hilang, apa, kemudaratan dihilangkan. Dan dengan kemudaratan dihilangkan, kita tahu bahawa al-amru idza daqa ittasa'a wa idza ittasa'a daq. Sesuatu perkara itu kalau dia sempit maka dia dikembangkan, dia diluaskan. Dan kalau dia kembali luas, dia sempit kembali. Seperti seorang yang dikatakan tadi, ataupun kita contoh yang lebih senang, seorang yang bersolat berdiri dan disempitkan kakinya patah, maka bolehlah disolat dalam keadaan diluaskan. Walaupun diri rukun, Allah berfirman wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Jadi berdiri itu adalah ibadah rukun. Tetapi apabila dalam keadaan demikian diringankan. Tetapi lepas dah 6 bulan dan bulan baik masa, dia dan duduk, dia duduk lagi. Kenapa nak duduk? Boleh berdiri tak? Boleh, tapi nak duduk. Dia nak kita kata dan luas. Jadi al-amru idza daqa ittasa'a, apakah kalau kalau dia sempit dia luas, kalau idza sa'a daq dia sempit, itu kaidahnya. Seterusnya buku masyayikh muka surah 10, kita dah jelas berkaitan dengan hukum taklifi dan hukum wad'i. Betul tak? Cuma kita ulang lagi balik, apa yang hukum taklifi, hukum wad'i? Boleh? Jadi saya buat pertanyaan, apakah dia hukum taklifi? Perletakan. Fadal. Perintah. Hukum taklifi. Perintah. Jadi, kaedah? Pembebanan. Okey, pembebanan. Nanti kita tahu penetapan. Penetapan. Penuntutan. Penuntutan. Penuntutan. Okey. Yang saya terjemahkan apa? Yang akhbar ini lalu kita terjemahkan. Jadi? Dan tumpuk. Tak sepenuhi. Okey, pembebanan. Okey. Wajib pembebanan. Pembebanan. Itu dia dapat ditangkap ni. Yang dia cacing semua tak ada. Tuntutan dari sudut perintah untuk melakukan atau ditinggalkan atau pemilihan. Okey. Okey, jadi kita kata bahawa dia ada tuntutan kepada khitab Allah, mana dia tuntutan daripada apa yang Allah telah khabar atau tuntut kita daripada tuntutannya, daripada sabda firman-Nya dan rasul-Nya. Lihat yang bergantung kepada yang apa, yang muta'alliq, al-muta'alliq maknanya bersangkutan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, sama ada daripada daripada sudut iktidak pada perintah, sama perintah untuk melaksanakan, perintah untuk tinggalkan, atau takhyir maknanya pilihan. Satu. Apa maknanya pula dengan dimaksudkan hukum wad'i? Hukum wad'i maknanya perletakan. Iaitu syariat meletakkan sebab-sebab, syarat-syarat, halangan-halangan, dengannya diketahui adakah sesuatu hukum itu atau wujudnya sesuatu hukum syarak, sama ada secara isbat atau nafi. Okey. Maknanya apa kita kata? Hukum taklifi ni pembebanan Allah terhadap hamba-hambanya secara langsung kita lihat, sama ada dia merupakan perintah untuk dilaksanakan atau perintah untuk ditinggalkan. Perintah untuk dilaksanakan sama ada yang dengan jazam, dengan tekanan atau dengan tanpa tekanan. Perintah untuk tinggalkan sama ada dengan jazam, dengan tekanan atau tanpa tekanan. Begitulah juga pemilihan. Setelah kita bincangkan tentang pemilihan, kenapa mubah ini masuk dalam hukum syarak? hukum tadi. Karena Allah yang menentukan. Karena Allah yang menentukan. Tak semina-minanya orang boleh kata ini mubah. Kerana yang memubahkannya Allah. Faham ni, poin. Kemudian dinamakan, kenapa dinamakan hukum itu sebagai hukum wafi'i pun letakkan? Kemudian Allah yang letakkan sesuatu syarat atau sesuatu kita katakan sebab atau sesuatu yang dinamakan sebagai halang atau penghadang dengan peletakan ini, tanda-tanda ini, maka barulah kita tahu sama ada sesuatu hukum itu wujud ataupun tidak. Salat Zuhur bila wujud kewajipannya? Apabila terhadir tanda-tanda. Apa sebabnya? Apabila matahari tergelincir, maka jatuhlah tanda. Apa syaratnya? Salat Zuhur, apa syaratnya? Mesti berwudu. Apa halangannya? Kalau ada khif dan nifas. Mohon ikhwan. Saya kasih contoh sekarang. Jadi itu dimaksudkan sebagai hukum wafi'i. Hukum yang diletakkan Allah Ta'ala dalam sesuatu perintah ini. Asal hukum untuk salat Zuhur itu pembalaganan Allah terhadap kita. Itulah hukum taklifi. Nak laksanakan hukum taklifi ini pula kita perlu lihat kepada tanda-tanda atau kita lihat syarat-syarat sebab-sebab dan halangan-halangan ke. Faham ikhwan ini? Jadi itulah kita katakan kait hubung dengan hukum taklifi dengan hadis. Yang kita akan datang sebelah al-farqu bainal qismaini. Siapa nak baca? Siapa yang belum ada buku? Siapa yang belum ada buku? Yang hendak buku. Ini buku masyarakat. Satu S. Siapa yang belum ada buku dan ingin mengambilnya? Nah. Kalau tentang bayaran ini boleh ditanya dengan tak Ridwan, masyaAllah. Jadi kita katakan Al-Far pukul 10. Saya ingin berikan microphone. Wah, jauh lah kan. كالكل مقاطب بمقطضاها فعلا أو تركت وأما الوضعية فقد وضعت علامات للفعل أو الترك أو أوصافا لهما. Jadi kita katakan sini bahwa apa perbezaan antara dia dan wadaiyah. Dan wadaiyah perbezaan hukum taklif dengan hukum wadaiyah. Wal farqu baina taklifiyyati wal wadaiyyati. Perbezaan antara taklifiyah dan wadaiyah ialah, ini adalah an at-taklifiyyah كل مخاطبي بمقتضاها فعلا أو تركا مخاطب dengan tuntutan sama ada perbuatan ataupun peninggalan, mana peninggalan, sama ada satu perkara itu untuk laksanakan atau untuk tinggalkan. فعلا laksanakan, lakukan, syarukan, tinggalkan. Okey. Jadi dimaksudkan sini adalah hukum taklifiyah adalah pembebanan ke atas orang yang dituntut atau orang yang difirmankan Allah Ta'ala kepadanya, mana ditunjukkan Allah kepadanya dengan apa? Dengan tuntutan pelaksanaan atau tuntutan peninggalan. Maksud lain, tuntutan untuk melakukan atau tuntutan untuk meninggalkan. Boleh? Ada keseluruhan sebenarnya? Ada, Ustaz. Ulang balik. Ulang balik. Perbezaan antara taklifiyah dan wad'iyah adalah sesungguhnya taklifiyah pembebanan ini adalah pembebanan ke atas yang ditujukan ditujukan sini adalah yang Allah dalam firman-Nya dengan tuntutannya pelaksanaan atau peninggalan atau tidak-tidak dituntut untuk melaksanakan atau dituntut untuk meninggalkan. Misalnya tuntutan untuk laksanakan apa? Secara umum namanya apa? Wajib atau sunat? Tuntutan untuk meninggalkan apa? Haram atau makruh. Okey? Dan yang antaranya takhir masuk juga dalam kategori ini. Manakala wad'iyyah pula faqad wudi'at 'alamatun lil fi'li. Telah diletakkan tanda-tanda untuk perbuatan atau untuk meninggalkan atau sifat-sifat bagi keduanya. Jadi maksudnya apa? Diletakkan. Jadi hukum taklifiyah, hukum wad'iyyah ni dia adalah sebagai satu tanda-tanda untuk seorang yang telah diberi bebanan sama ada bilakah dia harus laksanakan, bilakah dia harus tinggalkan dan sifat-sifat yang ada kepadanya, kepada keduanya dalam pelaksanaan dan dalam tinggal. Itu bezanya. Maksudnya yang taklifi ni dah jelas. Taklifi ialah perintah di pembebanan langsung. Wajib ke atasnya solat misalnya. Jadi wajib ke atasnya solat atau wajib ke atasnya puasa. Bila kita lihat kita kena puasa, datang bulan Ramadan. Bilakah mulanya? Dan lepas terbit fajar. Bila akhirnya? Terbenam matahari. Jadi semua sebab-sebab kita kata. Okey? Lalu kita ada dasar lain. Dasar lain kita kata itu sebab. Syaratnya apa? Syaratnya mesti mukallaf. Mestilah akil baligh. Dan mestilah dia kalau dia wanita dia mestilah sihat dan tidak musafir. Jadi itu semua tanda-tanda yang menunjukkan bilakah pelaksanaan sesuatu hukum yang dibayar. Boleh tak? Begitu juga ada yang kita lihat dilarang, mana jadi penghadang bagi seorang untuk tidak puasa. Bilakah saja demikian. Itu apabila tanya wanita boleh tidak puasa bila ada tanpa didatangi oleh dan itu. Begitulah juga solat dan sebagainya. Jadi apa kita katakan, kita maksudkan tanda-tanda yang menjadikan sesuatu perkara itu perlu dilaksanakan atau sesuatu perkara itu perlu ditinggalkan. Syarat-syarat, sebab-sebab, halangan-halangan, itu maksudnya tanda. Boleh faham? Wadi misal yaqtadihul maqal. Dengan didatangkan misal barulah jelas apa yang disebutkan. Itu kaedah tidak ataupun satu kaitan ulama juga. Kita akan pergi pada aqsam takhrif wa taklif. Sebelum kita pergi padanya, kita kembali kepada buku Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada surat yang boleh Al-Ahkam. Al-Ahkam. Jam'u. Kita balik mula. Kita akan kukuhkan dengan dua kitab ini berdapat. Kita balik kepada hukum taklifi dan hukum wad'i. Tapi dengan syarahan Syekh Utsaimin Al-Ahkam. Al-Ahkam. Okey, silakan. الأحكام الأحكام جمع عرفاً وهو لغة القضاء. يعني الأحكام دي adalah جمع kata banyak kata bilangan kepada hukum. Dari sudut bahasa ini maknanya qada. Qada maknanya apa? Keputusan. Keputusan. Keputusan. Okay. Okey? Boleh? Boleh kan? Mustilahan maqtadahu khatahu maqtadahi maqtadahu khitab maqtadahi maqtadahu khitab khitab خطاب الشرعي الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. Jadi sini diterangkan lagi bahwa apa yang dimaksudkan dengan ahkam itu secara istilahan kita bincang lepas itu tak boleh panjang lagi dalam dalam penerangan ini, tapi kita nak ulang balik supaya yang lain yang mungkin tak faham daripada penerangan yang lepas dapat memahami dalam penerangan ini. Ada istilahan maqtadahu maqtadahu khitab syar'i المتعلق بأفعال المكلفين من طب من طلب أو تخيير أو وضع وضع. Okay. Jadi dah bincangkan kan? Kita dah bincang apa ni? Tak pernah? Dah. Dah kan bincang? Tapi okay. Laju, tak dapat. Jadi dah kena sini, ini ada apa yang telah dituntut oleh khitab syarak, apa yang dituntut oleh syarak dan bersangkutan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf daripada kalau tuntutan berapa untuk pelaksanaan atau tuntutan mana tuntutan ke, atau terakhir mana pemilihan atau wadi'in peletakan. Okey, jelas? Bersangkutan dengan yang bersangkutan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf daripada tuntutan atau pilihan atau peletakan. Diperletakkan ini maknanya apa? Tuntutan tanda-tanda atau pilihan. Jadi kita nak poin ini balik semula kepada kita pilih pada hukum syar'i sebelah yang betul surat kedua. Sekiranya kita dah terangkan. Jadi siapa yang tak faham lagi di sini? Boleh datangkan, bertanya. Siapa yang masih belum faham ini? Hukum apa makna hukum secara istilah? Dia adalah apa tuntutan-tuntutan daripada apa yang Allah SWT menunjukkan yang bersangkutan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf daripada tuntutan atau pilihan atau peletakan. Peletakan ini adalah tanda-tanda. Kita pindah. Dan saya dah terangkan ini, cuma saya nak ulangkan balik dia punya kaedah istilah ni. Kita pergi pada hukum syariah, aqsamul ahkam syariah. Jadi kita terangkan sini, apa pula kita ada? Ini kita masuk ahkam. Sekarang ahkam al-ahkam al-syariah. Dikata ada dua hukum, silakan. Aqsamul ahkam syariah. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين تكليفية ووضعية. التكليفية الوضعية. ditekankan lagi sini adalah dua bahagian. Hukum syarak ada dua bahagian, satu pembebanan, satu peletakan. Okey. Harap kalau boleh hafal, hafalkan. Hafalkan dia kesuk makna cukup. Tak perlu nak dia punya apa, dia punya syarah dia sebagainya. Okey. Silakan. At-taklifiyatu khamsatun. Jadi kata at-taklifiyatu khamsatun. Khamsatun. Khamsah. Khamsah. Khamsah. Mana khamsah? Empat. Ya. Lima. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة تبيش كنا كده تقول كده قال أسيسان خمسة لا نعم خمسة ريال خمسة ريال ريالين ريالين تي على كم dia ada 3 ada apa ada 5 5 5 apa 5 5 bahagian 5 bahagian khamsatu aqsam atafat taklifiyatu khamsatun maka kata maka taklifiyah hukum taklifiyah 5 fadal al wajib wal mandub wal muharram wal makruh al wajib al mandub 5 wal muharram والمحرم والمكروه والمباح مكروه مباح مباح dengan المندوب jadi kita katakan di sini kita boleh terus datangkan dia begini semua tahu saya tak ada yang tak ada yang tak faham tapi kita katakan bahawa untuk kita memahami apa makna taklifiyah taklifiyah tadi kita terangkan ialah tuntutan sama ada pelaksanaan atau peninggalan atau satu perintah untuk kita laksanakan atau kita tinggalkan kalau laksanakan sama ada tekanan atau tidak kalau tinggalkan sama ada tekanan atau tidak tengah-tengah pemilihan jadi kalau kita pergi adanya pilihan wajib dengan tekanan perintah untuk tinggalkan atau perintah untuk laksanakan dengan tekanan perintah untuk tinggalkan tanpa tekanan atau perintah untuk laksanakan tanpa tekanan mubah pilihan makruh perintah untuk meninggalkan tanpa tekanan muharram perintah untuk meninggalkan dengan tekanan boleh? Saya rasa ini sudah jelas kita ulangkan silakan awalan fal wajib lughatan as-saqit wal lazim jadi fal wajib lughatan di tengah sini wajib secara bahasa adalah as-saqit wal lazim mana sakit apa yang mana sakit bukan sakit sakit juga sakit kok sakit mana sakit jatuh kan jadi maknanya sakit yang jatuh jatuh sakit mungkin sebab tu dia makan sakit sakit kena tu tak ada tak saya semua menyeluruh saja seluruh saja kita ada kira balik dulu wal lazimu an lazimu biasa yang lazim biasa lazim maknanya kebiasaan lazim tak bukan lazim kita dulu dua antara lazim tetap lazim berdamping terus lazim mulazamah dengan masyarakat apa maknanya jadi kita kata lazim itu maksud lazim istilahan jadi sakit kenapa sakit? Jatuh dan lazim maknanya seterusan tetap dan berterus maknanya berdamping terus bersama terus istilahan jadi kita kata secara istilahnya apa yang istilahnya? Apa yang telah diperintahkan oleh syarik dengan wajah yang ilzam maknanya ilzam dia apa ada? Tetap dan berterusan maknanya terus dikira kita apa? Kita ilzaman maknanya ilzam juga paksa ilzam juga maknanya mesti itu hanya ilzam yang kita gunakan sekali minggu lepas dan hari ini kita dengan jazam kanan okay? Kita gunakan syarik dengan apa yang telah diperintahkan dengan syarik mana syarik telah perintahkan sesuatu itu dengan wajah yang ilzam wajah yang mesti wajah yang firm boleh wajah yang tak boleh tidak boleh wajah yang pasti itu semua kita masukkan diri kalimah ini. Seperti kasalawatin khamsi seperti salawat lima waktu salat lima boleh faham? Terus fadal faraja fawlidan ma amara bihi syari'u al-muharri المحرم المحرم المحرم والمكروه والمباح. Itu keluarkan dengan kata kita ma amara bihi syari'u, mana keluarkan kita keluarkan daripada muharram, daripada dia muharram tak masuk, makruh tak masuk, mubah tak masuk. Tapi mandu boleh masuk tak? Boleh masuk. Bila kita kita akan lihat dikeluarkan lagi. Dikecualikan dia. Dikecualikan. Ada dikeluarkan, ada kecualikan. Dikecualikan. Mana dia? Wa kharaja bi qaulina. Mana boleh kita kata wa kharaja bi qaulina? Maka keluar dari daripada kata-kata kita. Apa kata kita tadi? Ma amara bihi syari'. Apa yang diperintahkan oleh syarik. Jadi apa yang tak diperintahkan untuk laksana mana? Bukan. Ma'amara bihi syarik. Mana kalau haram tak diperintahkan, makruh tak diperintahkan oleh syarik untuk laksanakan. Begitu juga itu haram, begitu juga mubah. Jadi itu dah kuah. Kita dah, sebab kita dah ada faedah untuk meletakkan definasi. Mesti jami', mesti mani'. Apa makna jami' ni? Ini minggu lepas ataupun beberapa bulan lepas lah saya. Saya dah terangkan. Ini kaedah. Nak buat sesuatu definasi, dia mesti di definasi ni tak keluar kan hakikat sesuatu. Maksudnya dia mesti jami', dia mesti mani'. Dia mesti merangkum dan dia mesti haram. Maksudnya merangkum haram pun, dia mesti merangkum apa yang dalamnya, apa yang nak definasikan, dan dia mesti menghalam apa yang bukan daripada jadi masuk, boleh masuk definisi itu. Faham? Yang kita dah cuba kita definisikan air, ingat tak? Air. Kan? Ada macam mana air? Air ialah yang tak berwarna. Liquid yang tak berwarna. Air ialah rosak. Tak punya rasa. Rosak. Jadi air rosak. Air untuk pembersihan. Pembersihan. Jadi kalau kita lihat mana yang jami' manik. Jadi dengan itu kita lihat kalau ada jami' manik baru kita lihat. Kalau meresap semua boleh masuk. Banyak masuk. Minyak boleh meresap tak? Air kok boleh meresap tak? Jadi semua banyak masuk. Jadi kita kata dia tidak manik, dia tak menghalang. Jadi kena menghalang dan kena merangkum. Jadi kan? وخرج بقولنا على وجه الالزام المرجوب. Maka apabila kita katakan ala wajh al-ilzam, dengan wajah yang ilzam, pasti mesti tak boleh tidak. Maka kita kata kita telah keluarkannya mandu. Maksudnya mandu sunat. Perintah juga kan? Perintah Allah untuk kita lakukan. Tapi kerana dia tak ada wajh al-ilzam, tidak ada jazm, tidak ada kekuatan, tekanan, maka boleh faham kenapa dia datangkan kharaja bi qaulina ala wajh al-ilzam mandub. Mana mandub tak masuk dalam kategori wajib. Sila. Wal wajibu wisabu fa'iluhu fa'iluhu fa'iluhu fa'iluhu imtithalan wa istahiqu al-aqab al-aqab wa istahiqu al-iqaba wa istahiqu al-iqaba tarikuhu. Jadi sini terangkan apa? Wal wajib. Wajib apa? Okay. Wajib itu apa maksudnya? Maksudnya apa? Al wajib yusabu fa'iluhu imtithalan. Wajib itu diberikan pahala kepada pelakunya imtisalan, secara imtisal. Kalau dia niatkan untuk melakukan itu kerana Allah Ta'ala, imtisal. Maksudnya kalau lakukan aja dia satu ketaatan, tetapi dia tidaklah imtisal awamir Allah, tidak dijulukkan mendapatkan pahala. Wa yastahiqul iqaba tarikuhu, dan berhak pula iqab, balasan ke atas yang meninggalkan. Okey. Wa yastahiqul iqaba tarikuhu, maka orang yang meninggalkannya berhak untuk dapat balasan. Dosa ke, balasan dunia ke, balasan akhirat ke, itu balik kepada jenis-jenis perintah wajib itu. Dan akhir sekali, wa ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. Jadi dinamakan juga sebagai fardhan, faridatan, hatman, laziman, itu nama-namanya. Jadi dia, kita boleh katakan dia wajib, dia hatman, hatmun, dia apa lagi namanya? Dia sebuah ini lazim, dia fardhan, dia faridat, dia itu dia antara nama-nama. Jadi dengan itu kita dapat selesaikan hari ini dengan dengan hukum yang pertama, wajib. Apabila kita katakan wajib, maka kita tahu maksudnya adalah yang jatuh. Kalau dia jatuh, maknanya dia terus tak boleh dekat. Maknanya dia adalah perkara yang tak boleh tidak dilakukan. Itu adalah lazim. Itu adalah satu dari suruh bahasa. Daripada suruh istilah lah, apa yang syarik perintahkan dengan wajah yang ilzam, seperti solat lima waktu. Dan dengan itu telah kita terangkan bahawa dengan kita dapatkan definisi ini, dia keluarkan definisi lain, tak masukkan sunat, tak masukkan makruh, tak masukkan haram, muharram, dia tak, dan juga dengan kita katakan ala wajhi ilzam, dia tak masukkan mandub yang sunat. Maksudnya dia tak masukkan tadi, maka kita kata mubah, dia tak masukkan mubah, makruh, haram, muharram. Bagi kata-kata kita, apa yang diberitahu oleh syarik, bagi kata-kata ala wajah yang ilzam, dengan wajah yang ilzam pasti, maka dia mengeluarkan pula mandub. Dengan itu kita katakan kita dapat selesaikan daripada suatu istilah wajib, daripada salah satu daripada hukum taklisiyah, dan kita akan sentuh insyaAllah yang lainnya pada masa akan datang. Wallahu ta'ala alam. Dan saya harap kalau dapat kita ulang kaji, dan kalau tak faham terus utarakan ini pak. Kerana kita perlu apabila selesai padanya, inginkan semua faham. Kerana ada perkara lain akan bersangkut dengan pelajaran kita. Kita kalau pergi lanjut, dia akan tidak dari kait hubung. Wallah ta'ala. Kamsir kepala. Kalau sudah melepas di khas dalam bukan materian itu kita habis. Ada soalan? Soalan yang diikutkan dengan suka. Soalan lain tak ada? Muharram maksudnya apa? Muharram maknanya yang diharamkan. Haram seperti yang haram. Kamu maknanya maksudnya haram? Haram. Muharramun alaikum. Maksudnya diharamkan ke Islam. Haram sama. Haramun. Haramun. Haramun. Haramun. Allahu ta'ala Adam, sallallahu alaihi wasallam. وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.